Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala ashrafil anbiya al mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yamiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yamiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, jamaah kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita pada bab al-mu'awwiqatu an talabil ilm, rintangan-rintangan, penghalang-penghalang, penghambat seseorang itu dalam menuntut ilmu. Pembahasan pertama yang dibahas oleh Syekh Sathan adalah tentang apa saja hal-hal yang bisa menghalangi, apa saja hal-hal yang menjadi batu rintangan dan menjadi batu hadangan dalam perjalanan seseorang menuntut ilmu. Sehingga kalau ini diketahui di awal, maka dengan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut, maka insyaAllah subhanahu wa ta'ala Allah akan memudahkan seseorang dalam menuntut ilmu syar'i. Al-mu'awwikul awwal, hambatan rintangan yang pertama, fasadun niyah, salah rusak dalam niat. Wan niyatu hiya ruknul amali wa asasuh, niat adalah rukun satu amal dan pondasi satu amal. Wa idza takhallalaha khalalun, apabila diselingi, dimasuki, yakni oleh satu kerusakan, audakhunun, atau satu kabut, sesuatu yang merusak, fa innal amala ya'tarihi minal khalali waddakhun, maka amal itu pun akan terkena kerusakan dan akan berselimut kabut, biqadri ma ya'tarin niyata, dengan kadar apa yang mengenai niat tersebut. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, sungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya setiap orang itu tergantung kepada apa yang dia niatkan. Faniyah, maka niat adalah rukunun, satu rukun, kama sabaka, sebagaimana telah lalu penjelasannya. Berkata salah satu penyair, wal baitu la yubtana illa bi'a'midah, rumah tidak mungkin dibangun kecuali dengan tiang. Wala imada idza lam tubna arkanu, dan tidak mungkin ada tiang apabila tidak dibangun pondasi-pondasinya. Fa idza kanat an-niyyatu mashubatun bi syai'in min al-lawathi, apabila sebuah niat itu disertai dengan sesuatu yang mengotorinya, al-ikhtilafi anwa'ihi, dengan berbagai ragam macamnya, berbagai macamnya, min hubbit tasaddur, di antaranya adalah cinta senang untuk menjadi pemuka, wa hubbu syuhrah, dan senang untuk dikenal, wa tasannum majalis, dan untuk bisa menjadi pengendali majlis, pemuka, pemimpin di majlis. Fa inna hadza kafilun, maka ini sudahlah cukup, bi ayyakuna hajizan, menjadi penghalang, mani'an yang kuat, yang menghalangi, fi tariqi sahibi tilkan niyah, dalam jalan orang yang memiliki niat semacam itu. Tapi ikhwan, masalah yang pertama, dan ini adalah masalah yang paling utama yang selalu diingatkan oleh para ulama bagi seluruh para penuntut ilmu syar'i. Karena ilmu ini para ikhwah tidaklah diinginkan darinya dunia. Ilmu ini dipelajari adalah menginginkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini dipelajari adalah sesuai dengan keagungan ilmu syariat, yaitu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagian dunia pada ilmu ini. Maka sesuatu yang paling ditekankan oleh para ulama untuk yang pertama kali ditata yakni oleh seorang penuntut ilmu adalah agar dalam mempelajari ilmu agama dengan niat yang benar hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niat adalah pondasi segala amal. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya semua orang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Orang salat barakallahu azani Allah wa iyakum. Salat adalah ibadah yang diharapkan darinya wajah Allah. Orang salat bisa jadi orang itu mendapatkan pahala. Bisa jadi orang itu terjerumus ke dalam syirik akbar dan bisa jadi orang itu telah melakukan satu dosa besar di dalam sholatnya tanpa terjerumus ke dalam syirik akbar. Begitu juga dengan puasa. Orang puasa mendapatkan pahala apabila dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Orang puasa bisa jadi dia itu terjerumus ke dalam syirik akbar apabila puasanya ditujukan kepada selain Allah. Semacam beberapa orang yang ingin mempunyai ilmu tenaga dalam. Salah satu syaratnya adalah puasa tertentu untuk ditujukan kepada jin-jin tertentu. Maka ini adalah syirik. Syirik akbar. Dan orang puasa bisa jadi bukan pertama dan kedua apabila orang itu puasa tapi riya ingin dipuji oleh manusia. Maka dia terkena syirik kecil yang itu adalah merupakan dosa besar yang termasuk jajaran-jajaran yang besar. Begitu juga dengan ilmu syar'i ini. Begitu juga dengan ilmu agama ini. Maka hendaknya kita tata, hendaknya yakni kita atur kembali apa yang menjadikan saya yakni untuk menuntut ilmu agama ini. Jangan sampai kita menuntut ilmu agama ini adalah karena hubbu tasaddur, kata Syekh. Senang cinta untuk nantinya dia menjadi orang yang dikedepankan, menjadi orang yang dikemukakan, menjadi orang yang ditokohkan. Melihat misalkan dia melihat ada seorang temannya tatkala masih di kampung dulu pulang dari mondok, dia dihormati, dia disanjung, dia dianggap sebagai orang yang terkemuka. Akhirnya saya kepingin semacam dia dihormati. Akhirnya pergi mondok dengan niat semacam itu. Atau hubbu syuhrah. Dia senang nantinya dikenal. Karena orang alim itu namanya dikenal di mana-mana. Atau dia senang kalau dalam setiap majelis, dia dalam setiap pertemuan, dia menginginkan menjadi orang yang menang dalam pembicaraan. Maka niat-niat semacam itu adalah niat-niat yang sangat berbahaya yang bisa menjadikan kita putus dalam menuntut ilmu. Dan anggaplah kita selesai, maka akan menjadikan ilmu yang kita dapatkan tidak ada barokahnya di dunia, apalagi tatkala kita nanti menghadap kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya meneruskan, wan niyatu ya'tariha ma ya'tariha. Niat itu selalu ada yang mengotorinya. Lakin namun alladzina walladzina jahadu fina, orang-orang yang mereka itu berjuang di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Niat ya ikhwan, sesuatu yang sangat berat, wallah. Niat sesuatu yang sangat rumit karena itu berkaitan dengan hati. Dan hati dalam bahasa Arab adalah qalb. Dan al-qalbu tidak dinamakan dengan qalb kecuali litaqallubihi, selalu berbolak-balik. Kadang pagi dia ikhlas, siang sudah berubah niat. Siang dia ikhlas, sore sudah berubah niat. Hari ini dia bisa mempertahankan niatnya yang baik, mungkin besok sudah berubah. Maka tatkala niat itu adalah sesuatu yang sangat rumit, sesuatu yang sangat berat, maka butuh perjuangan. Dan orang yang memperjuangkan niatnya agar selalu lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala Allah akan menunjukkan kepada dia jalan yang benar. Para ulama, para ikhwan fitin azani Allah wa iyakum, adalah orang-orang yang sangat keras perjuangannya dalam masalah niat ini. Lihat Sufyan ats-Tsauri. seorang imam besar di antara imam-imam ahlu sunnah, beliau mengatakan wa Sufyanus Tsauri, dan al imam Sufyanus Tsauri rahimahullah ala wara'ihi wa jalalati qadrihi, padahal beliau adalah orang yang sangat wara', beliau adalah orang yang sangat mulia. Yaqul, dia mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Ma'alajtu syai'an, saya tidak mengusahakan syai'an sesuatu ashadda 'alayya, yang paling berat bagiku min niyyati, dibandingkan dengan menata niatku. Ini para ulama, ini adalah orang-orang yang kita kenal ilmunya, orang-orang yang kita kenal keikhlasannya insyaallah, orang-orang yang kita kenal perjuangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam membela agama Allah. Mereka merasa bahwasanya sesuatu yang paling berat diperjuangkan adalah masalah niat. Maka demikian juga kita para ikhwah, para penuntut ilmu, hendaknya kita berjuang sekuat tenaga. Kalau memang kita sudah dari awal salah niat dari rumah, hendaknya kembali kita tata niat kita. Sampai di sini tatkala kita mengetahui bahwasanya niat kita salah, tatalah niat itu kembali karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menerima taubat, akan menerima ampunan dari orang-orang yang merasa salah, kemudian dia bertaubat dan menata dirinya untuk menuju yang lebih baik. Karena tidak ada orang yang salah, semua orang pernah salah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu adalah salah, dan semua atau dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau bertaubat. Wa idza kana hadzal imam ats-tsauri, apabila ini terjadi pada al-imam ats-tsauri rahimahullahu taala, fama baluka bina nahnu, maka bagaimana dengan kita? Falidzalika, oleh karena itu, yambahi an yakunal wahidu minna, hendaknya masing-masing salah satu di antara kita mutajarridan fi talabihi lil ilm, benar-benar mengikhlaskan dalam menuntut ilmu. La yuridu bidzalika illa wajhallah, dia tidaklah menginginkan kecuali ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa inna sahiban niyyati, karena orang yang memiliki niat, ma sahabaha min talbisi iblis, itu selalu disertai dengan tipu daya iblis. Fa inna hadza laysa bighorib, ini bukan sesuatu yang aneh. Wallahi ya akhwan, kalau niat itu terkadang melenceng sebentar, terkadang melenceng sedikit, maka itu bukan sesuatu yang aneh, dan itu bukan sesuatu yang aib, karena iblis selalu berusaha untuk menggoda anak manusia. Orang sholat, jadi kemudian tengah-tengah sholat ada perasaan kepingin riya. Orang menuntut ilmu terkadang muncul biar nanti menjadi seorang tokoh. Orang menuntut ilmu terkadang muncul perasaan ingin menjadi orang terkenal. Kadang-kadang itu muncul bukan aib. Yang aib adalah kalau kemudian niat semacam itu terus-terusan tanpa diperangi dan tanpa dikendalikan. Innamal gharibu, namun yang aneh kata Syekh, wal ajibu, dan yang ajaib, an yastamri asahibuha, orang yang mempunyai niat semacam tadi selalu meneruskan, baqa'atil kallawathati fi niyyatih, tetapnya niat semacam itu, kotoran-kotoran semacam itu dalam niatnya. Faliza manalih, jadi maka keharusan bagi dia, an yujahidaha, untuk memeranginya, wa an yuhariba dhalikal lawath, jadi untuk memerangi kotoran itu, waddakhan, dan kabut itu, mastata'a ila dhalika sabila, apa yang dia mampu. Wala yafturanna wa au yai'asanna, jangan sampai dia lemah. Au yai'asanna, jangan sampai dia putus asa. Wal yaqra' ma dzakara ahlul ilmi an anfusihim, dan hendaknya dia membaca apa yang disebutkan oleh para ulama tentang diri mereka. Fahadad Daruqutni, inilah al-imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala, imam besar di antara para ulama-ulama hadis, al-imam di antara para ulama-ulama fikih Syafi'iyah. Jadi beliau mengatakan, al-imam Daruqutni Abu al-Hasan Ali ibn Umar, Amirul Mukminin fil hadis. Gelar Amirul Mukminin ya akhwan fil hadis adalah gelar tertinggi dalam ilmu hadis yang itu bisa dicapai oleh hanya beberapa orang. Di antara mereka Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Ad-Daruqutni dan beberapa ulama-ulama yang sekelas mereka. Itu adalah gelar tertinggi dalam dunia ilmu periwayatan hadis. Beliau Al-Imam Ad-Daruqutni Amirul Mukminin fil Hadis yaqulu rahimahullah. Al-Imam rahimahullahu taala mengatakan, "Talabnal ilma li ghairillah." Kita menuntut ilmu karena selain Allah. Fa'aba, maka Allah enggan ayyakuna illa lillah. Jadi menuntut ilmu itu kecuali hanya karena Allah. Yufassiru ba'duhum, sebagian di antara mereka, sebagian di antara para ulama menafsirkan hadhil maqalah, ucapan ini, bi anna at-taliba qad yakunu fi nafsihi hadzun min hubbi tasaddur. Seorang penuntut ilmu terkadang ada kemungkinan mempunyai keinginan untuk dikenal, untuk terkemuka. Faidha awghala fil ilm, namun apabila dia sudah mendalam dalam menuntut ilmu, wa qara'an nususa wassiyar, lalu dia membaca nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, wassiyar dan perjalanan para ulama, wa tama'ana fiha, dan mendalami, memandang dengan cermat masalah ini, wa kana mimman aradallahu bihi khaira, dan dia termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan badannya, raddahu ila rusydihi, niscaya Allah akan mengembalikan ke jalan yang baik. Wa lam yazidhu dzalika tama'un, dan tidaklah menambah kecermatan dia dalam memandang sesuatu, illa ruju'an ila jaddatis sawabi wal khair, kecuali dia yakni kembali kepada kebenaran dan kebaikan. Amma idza kana mimman ghallaba hawa, adapun apabila dia termasuk orang-orang yang memenangkan hawa nafsunya, wattaba'a syahwatah, dan mengikuti syahwatnya, fala yalumu illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ayol ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengisyaratkan beberapa hal yang hendaknya kita jadikan pelajaran bagaimana seharusnya kita menata niat, yakni untuk agar kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini tidak sampai salah niat. Yang pertama, cermatilah tama'an dalam bahasa Syekh, cermatilah nususul kitab was sunnah, nas-nas Al-Qur'an dan nas-nas As-Sunnah yang berkaitan dengan masalah niat. Renungi, tadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Renungilah bahwasanya salah satu di antara dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa, dosa syirik, yaitu tatkala seseorang salah dalam niatnya dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cermati juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah niat ini. Bagaimana orang itu kalau salah niat, maka dia tidak akan mendapatkan bagian sama sekali dari apa yang dia lakukan tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Ini, setiap orang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Dan terkhusus para ikhwah, dalam masalah agama ini, tatkala orang salah niat dalam mencari ilmu agama ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni bahwasanya orang yang menuntut ilmu syar'i, sebuah ilmu yang la yubtaha illa wajhullah, yakni orang itu yang seandainya menuntut ilmu syar'i yang seharusnya tidaklah dia cari kecuali untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia tidak akan mencium baunya surga. Renungilah nas-nas itu, renungilah sabda-sabda Rasulullah itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita ke jalan kebaikan. Yang kedua, sering-sering ya ikhwan melatih diri untuk melakukan satu amalan yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda termasuk orang-orang yang terkena penyakit riya, yang terkena ini penyakit salah niat dalam awal menuntut ilmu, salah niat dalam beribadah kepada Allah, maka latihlah diri dengan sering-sering, usahakan sesering mungkin melakukan satu amalan yang tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwasanya Anda melakukan amal perbuatan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering dilakukan oleh para ulama. Yang dan itu ikhwan sering dilakukan ini oleh para ulama. Para ulama kita pada zaman dahulu dan para ulama kita pada zaman sekarang. Gimana contohnya? Salatul lail misalkan. Salatul lail, lakukanlah salat. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwasanya Anda salat. Jika antum di ma'had, lakukanlah sholat malam misalkan. Pada waktu-waktu semua ikhwah terlelap dalam tidurnya. Tidak ada yang tahu Anda sholat malam kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda sudah berkeluarga, sholatlah pada waktu-waktu di mana tidak ada seorang pun yang tahu sampai pun istri dan anak-anakmu. Kita mau riak-riak sama siapa? Tidak ada yang kita riak kecuali mungkin cicak di dinding. Itu pun enggak mungkin kita riak kepadanya. Kita mau tidak ikhlas dengan siapa? Bersedekahlah. Ini dengan satu sedekah yang tidak ada seorang pun yang tahu sampai orang yang terdekat dengan kamu, yang terdekat dengan antum, orang tua, istri, anak dan yang lainnya. Dengan sering latihan-latihan melakukan amal perbuatan yang tidak ada seorang pun yang tahu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita keikhlasan agar kita itu ikhlas dalam beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ikhwan, ceritakan dalam sejarah perjalanan hidup Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala, ada salah satu di antara duaat yang melakukan lawatan dakwah ke negeri Frigia, salah satu negara minoritas, salah satu negara yang minim, miskin di Afrika. Dia masuk ke sebuah desa. Di sebuah desa tersebut, dia bertemu dengan beberapa orang. Dia mengatakan, kamu datang dari mana? Dari Saudi. Kamu kenal dengan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz? Iya, kenal sekali. Kamu kok kenal? Kata dai. Kamu kok kenal sama dia? Iya. Tiap bulan, ini beliau selalu mengirimkan uang untuk kami di sini. Tapi sudah selama setengah tahun ini kok enggak ada kiriman. Kemana beliau? Maka dai itu menjawab, setengah tahun yang lalu beliau telah meninggal dunia. Ini bahwasanya beliau ikhwan melakukan satu amal yang itu sering, banyak sekali amal-amal Syekh bin Baz itu yang enggak ada seorang pun yang tahu kecuali setelah beliau meninggal dunia. Terbongkar setelah beliau meninggal dunia. Sering-seringlah melakukan amal-amal semacam itu, yaitu satu amalan yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, untuk melatih keikhlasan kita kepada Allah. Yang ketiga ikhwan, ini disyaratkan oleh Syekh dalam ucapan beliau, wasiyar, membaca perjalanan hidup para ulama. Karena kata orang-orang dahulu, innal qasasa junudun min junudillah yusabbitullahu biha man yasha'u min ibadih. Sungguhnya kisah para ikhwan adalah di antara tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati hamba-hamba yang Dia kehendaki. Pelajarilah kisah-kisah para ulama. Pelajarilah bagaimana perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, keikhlasan mereka dalam menuntut ilmu, dan bagaimana jauhnya mereka dari riya. Karena dengan sering-sering membaca kitab semacam itu, membaca sirah-sirah semacam itu, maka semoga kita bisa meniru mereka meskipun tidak sama persis dengan mereka. Yang terakhir yang mungkin bisa saya nasihatkan, bagaimana kita menata niat kita adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat adalah perkara hati. Niat adalah satu perkara yang ada di dalam hati. Sedangkan hati selalu berbolak-balik. Inna quluba ibni Adam baina usbu'ain min asabi'ir Rahman. Sungguhnya hati anak manusia di antara dua jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kayfa yasha. Allah membolak-balikkan hati sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Lihatlah bagaimana orang-orang yang dahulu sangat benci kepada Islam, kemudian dia sekarang menjadi orang yang sangat cinta kepada Islam dalam waktu yang sangat sekejap. Kita tahu ya akhwan, perjalanan orang mendapatkan hidayah terkadang tanpa disengaja, terkadang tanpa diinginkan seseorang mendapatkan hidayah menjadi orang-orang yang baik. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati manusia yang asalnya benci menjadi cinta, yang asalnya cinta menjadi benci. Maka begitu juga dengan keikhlasan kita. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah merizkikan kepada kita keikhlasan. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hati ikhlas dalam menuntut ilmu untuk mempelajari agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, kita peringatkan agar kita menata niat kita. Apabila niatnya di rumah sudah bagus untuk mempelajari agama ini, sebagaimana ini dulu dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, innal ilma la ya'adiluhu syai', sunya ilmu syar'i ini tidak ada yang menandinginya, idza saluhatin niyyah, apabila niatnya baik. Sekali ditanya oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kenapa wahai imam? Beliau mengatakan, karena ilmu ini bisa menghilangkan kebodohan dari dirinya dan nantinya bisa menghilangkan kebodohan dari orang lain. Apabila kita sudah mempunyai niat yang soleh semacam itu, teruskan dan pertahankan. Apabila niatnya salah, dari rumah mempunyai niat yang salah, niatnya adalah karena ingin menjadi orang yang ditokohkan, niatnya ingin ini untuk mengungguli temannya, niatnya ini ingin ini untuk menghindar dari repotnya kerjaan di rumah. Di rumah tiap pagi suruh ke sawah sama orang tuanya sampai sore enggak pulang-pulang gitu, besok begitu lagi. Gimana caranya agar menghindar dari pekerjaan rumah? Mikir-mikir enak mondok aja deh gitu. Biar lepas dari pekerjaan rumah. Akhirnya milih mondok yang paling jauh agar enggak pulang-pulang. Salah niat, akhirnya berangkat ke Al-Furqan dari ujung Indonesia. Ini niat awalnya bukan belajar, biar enggak disuruh nyangkul sama orang tua di rumah. Selain itu, niat yang salah dari rumah. Niat-niat yang kalau sudah salah sama teman-teman para ikhwah, benahi tatkala kita sampai di sini, benahi tatkala sampai di tempat semacam ini. Semoga kita mendapatkan apa yang dulu dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, tatkala beliau mengatakan talabnal ilma li ghairillah. Awal kita belajar, kata Imam Ad-Daruqutni, awal saya belajar itu adalah untuk selain Allah, dengan sebab-sebab tertentu, dengan niat-niat tertentu. Namun setelah sampai di sini, kita mengetahui bahayanya niat yang salah, bahwasanya hak agungnya niat yang ikhlas, bagaimana seharusnya kita belajar. Maka kita rubah niat kita, tekadkan hati kita ini untuk ikhlas karena Allah. Fa aba ayyakuna illa lillah, Allah tidak berkehendak kecuali itu hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'awwikus tsani, rintangan dan penghadang yang kedua. Hubbus syuhrah wa hubbut tasaddur, senang untuk dikenal. Wa hubbut tasaddur, dan senang untuk dikedepankan, ditokohkan. Masalah ini ya akhwan adalah masalah yang sebenarnya masuk dalam bagian pertama, tapi oleh Syekh Sadhan dikhususkan karena ini penyakit yang paling rawan dari semua penuntut ilmu agama, yaitu kepingin menjadi orang yang terkenal, kepingin ini untuk menjadi orang yang ditokohkan. Enak ya jadi ustadz, kemana-mana dihormati, kemana-mana di ini tempatkan pada posisi yang terhormat, dikenal gitu, semua orang mengenalnya, semua orang menghormatinya, enak gitu, saya kepengen belajar agar kayak dia, misalkan begitu. Maka hati-hati dengan niat semacam itu. Saya mengatakan wahuwa dakhilun tahtan niyyah, masalah ini adalah masalah yang masuk dalam masalah niat juga. Walakin yufrat, namun disendirikan pembahasan ini li ahammiyatih, karena pentingnya. Wasyuhrat was tasaddur, ketenaran dan kepingin dikedepankan. Da'un wabil, adalah satu penyakit akut. Yani la yaslamu minhu illa man asamahullah, tidaklah selamat darinya kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Kama qala Syatibi rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syatibi rahimahullah taala, akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin, yang paling terakhir hilang pergi dari hatinya orang-orang saleh adalah hubbus sultah wat tasaddur, senang mendapatkan kekuasaan dan senang mendapatkan ketokohan. Fa idza kanat niyyatu talib, apabila niatnya penuntut ilmu, an yashtahira ismuh, agar nanti namanya terkenal, wa an yartafi'a dzikruh, agar sebut dia, penyebutan nama dia membumbung tinggi, wa ayyakuna mubajjalan, dan dia kepingin diagungkan, dihormati, kullama halla aw rahal, dimanapun dia tinggal dan kemanapun dia pergi, la hammalahu illa dzalik, dia tidak mempunyai keinginan kecuali itu, faqad adkhala nafsahu madakhila khatirah, maka sungguh dia telah memasukkan dirinya pada tempat-tempat yang sangat berbahaya. Yakfi an na'rifa haditsan wahida, cukup kita mengetahui satu hadis, wa waqaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ya akhwan, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wallahi Abu Hurairah tatkala akan menceritakan hadis ini pingsan 10 kali. Hadis ini adalah hadis yang paling berat bagi seorang penuntut ilmu syar'i, bagi seorang ulama, hadis yang paling berat bagi seorang santri, hadis yang paling berat bagi seorang dai. Oleh karena itu tatkala dulu Abu Hurairah yang beliau meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau kepingin meriwayatkannya, setiap kali beliau ingin menyampaikan hadis ini, beliau pingsan. Dan itu terjadi sampai 10 kali, baru kemudian Allah menguatkan hatinya, yakni untuk bisa meriwayatkan hadis ini kepada orang-orang yang menjadi murid beliau, yang kemudian hadis itu sampai kepada kita. Hadis ini adalah hadis dalam Sahih Muslim. Dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqdha yawmal qiyamah alaihi thalathah, sungguhnya yang pertama kali akan diselesaikan urusannya nanti pada hari kiamat ada 3 orang. Yang dalam sebagian riwayat hadis yang lain, hadis ini dengan lafaz inna awwala man tusu'ira bihin naru yawmal qiyamah, sungguhnya orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan kaum mukminin nanti pada hari kiamat ada 3 orang. Nomor 1, tidak ada kaitannya dengan kita, seorang mujahid yang tatkala dia berjuang di jalan Allah, tatkala dia berperang di jalan Allah, padahal jihad adalah amalan yang paling agung, dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara ketiga ini adalah orang yang dermawan, orang yang sangat kaya raya, yang diberikan harta yang sangat luas oleh Allah. Dia sangat dermawan dalam berbuat kebaikan, tapi dia pun bernasib masuk neraka tatkala dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, warajulun, Rasulullah bersabda warajulun, dan seseorang ta'allamal ilma, yang dia mempelajari ilmu. Dan sudah sering kita katakan ya akhwan, bahwasanya lafaz ilmu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah maksudnya adalah ilmu agama. Rajulun ta'allamal ilma, seseorang mempelajari ilmu agama, wa'allamahu, lalu dia mengajarkannya. Dia menjadi seorang syekh, dia menjadi seorang ustaz, dia menjadi seorang da'i, dia menjadi seorang muballigh, dia adalah orang yang menyampaikan ilmu agama. Wa qara al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arrafahu, lalu dia didatangkan nantinya pada hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu, maka Allah memperkenalkan, memaparkan kepada dia nikmat-nikmatnya. Fa'arafaha, lalu dia pun mengetahui nikmat tersebut. Qala, dia mengatakan, yani fama, Allah bersabda, Allah berfirman mengatakan kepada orang tadi, fama fa'alta fiha, lalu apa yang engkau lakukan dengan semua nikmatku wahai hambaku. Qal, maka dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa'allamtuh, ya Allah, saya belajar ilmu dan saya mengajarkannya. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan saya membaca Al-Qur'an untukmu. Maka Allah mengatakan kadzabt, engkau berdusta. Dalam sebagian riwayat hadis ini Wa qala al malaikatu kadzab, para malaikat semuanya pun mengatakan engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim, engkau mempelajari ilmu untuk disebut sebagai orang alim. Wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari, engkau membaca Al-Qur'an hanya ingin disebut sebagai qari. Wa qad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Engkau di dunia dulu telah menjadi orang alim, engkau telah dipanggil ustaz, engkau telah disambut, engkau telah dihormati sebagai seorang yang mengajarkan agama. Engkau diberi gelar qari, engkau memang dihormati sebagai orang yang membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Wa qad qil, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kata Rasulullah, summa umira bihi, kemudian diperintahkan dengannya, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka ditarik pada wajahnya sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wallahi ya ikhwan, bahwasanya mempelajari ilmu agama adalah jalan yang tercepat menuju surga, tapi tergelincir dalam niat adalah jalan tercepat menuju neraka. Jadi posisi kita adalah posisi pada posisi yang sangat rawan. Apabila ini kita lurus dalam niat, dalam mempelajari agama Allah, dalam menyampaikan agama Allah, maka fabushra, habar gembira bagi orang-orang yang menyampaikan ilmu agama, habar gembira bagi orang-orang yang mempelajari agamanya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi tatkala itu harus hancur dengan rusaknya niat, maka hati-hati dengan sabda Rasulullah ini, bahwasanya mereka adalah termasuk orang-orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga hati kita dari rusaknya niat, dan insyaallah pembahasan ini kita teruskan pada pertemuan depan bi idznillah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.